Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, tutup buku. Kita coba tasrif fi'il madhi terlebih dahulu. Mau maju depan apa di situ aja? Saja. Maju 55 kan nanti ketahuan nanti ada yang keliru. Iya. Pas satu lama nanti. 55 aja ya. Firman Wahid Slamet Dwiyadi Jailani Ardiansa. Geser sana lagi. Nah. Baik. Dengan zahaba dari huwa zahaba, huma zahaba seterusnya. Kayak paduan suara aja. Ya, 1 2 3. Suara. Antuma zahabtuma nah ketahuan toh ono sik ora iso sik durun kan cepat itu terus wasiono Kiki Nur Fauzi Afi Farhan Gien. Ini yang besar-besar semuanya nih. Ya. Sekarang jalasa. Huwa jalasa. 1 2 3. Hunna jalasna antuma jalastuma antuma jalastuma antuna jalastuna jalastuna. Ayo duduk. Terus Febri Pak Barto Bayunir Pito, Marianto, Pak Soyo. Sini, sini, sini. Ya. Sekarang Doroba. Huwa 1 2 3. Huwa doroba huma doroba hum dorobu. Iya doroba huma dorob hunna dorobna anta dorobta antuma antum dorobtum antuma dorobtuma antuna dorobtunna ana dorob tu nahnu dorobna ana dorob tu nahnu dorob na Bagio Pardimin Jarot Edi Slamet. Panggang api. Ya. Fataha. Pelan-pelan. Lawan-lawan mah ora apa-apa, penting selamat. 1 2 3. Fataha. 1 2 3. Huma fatahna hunna fatahna baleni wes hunna kok baleni huwa huwa 1 2 3 huwa fataha huma fataha hum fatahu iya fatahat huma fatahna hunna fatahna anta fatahta antuma fatahtuma antum fatahtum anti fatahti antuma fatahtuma antuna fatahtunna ana fatahtu nahnu fatahna Haidar Akhlis Nabilul Fakhri Andika Hadid Haidar Haidar Haidar Akhlis Nabilul Andika Hadid ini sini sini lagi si Hadid ya. Sekarang jalasa jalasa 1 2 3 2 jalasa ma jalasa jalasu dia jalasa ma jalasa guna jalasna anta jalasa antum antuma jalastuma antum anti jalasti antuma jalastuma antuna jalastuna ana jalas Purbadi Rosian Irsad Said Rudi Raditya Hafiz yang rong 6 Sekarang Zahaba Zahaba 1, 2, 3 Big sound, big sound Zahabna Anta Anta Zahabta Ulang anta saking anta zahabta 1 2 3 anta zahabta antuma zahabtuma antum zahabtum anti zahabti antuma zahabtuma antuna zahabtuna ana zahabtu nahnu zahabna wes nanti yang mudori bareng asar. Sekarang dibuka halaman 20. Ilmu mudori sudah dibagi, ada yang maklum, ada yang majhul. Ada yang maklum, ada yang majhul. Ini tasrif ilmu mudori bareng asar ya, jam 4. Lihat fi'il mudhari dibagi lagi menjadi 3. Setelah kita pelajari tasrifnya tadi, dari tasrif itu nanti ada yang masuk ciri-ciri khusus. Ini pembagian ini penting nanti biar tahu tanda-tanda i'rabnya. Dibagi 3, yang pertama kalau belum diharokati harokati halaman 20 Pak Purbati. 20. Nah, yang pertama sahihul akhir. Sahihul akhir. Yang kedua mu'talul akhir. Yang ketiga al-af'alul khamsatu. Yang pertama sahihul akhir. Yang kedua mu'talul akhir. Yang ketiga al-af'alul khamsah. Sahihul akhir artinya diakhiri huruf sahih. Jadi bukan huruf yang cacat. Mu'talul akhir artinya diakhiri huruf illah. Illah. Huruf ilah itu ada tiga. Alif, waw, ya. Sedangkan al-af'alul khamsatu itu fi'il yang lima. Sama kemarin seperti isim yang lima. Nah kalau yang sahihul akhir yang pertama diakhiri dengan huruf sahih. Huruf sahih itu artinya selain huruf illah. Artinya selain huruf illah. Berarti selain apa? Selain alif, waw, ya. Itu namanya huruf sahih. Jadi ini huruf illah ini. Karena ini nanti gara-gara huruf ini, gara-gara tiga huruf ini, nanti tasrifnya agak sulit. Makanya tadi kalian masih selamat-selamat tadi itu. Zahaba itu enggak terlalu sulit. Nanti yaktubu cuma ba. Namun kalau sudah diakhiri waw itu lebih bingung lagi. Bisa-bisa enggak tahu jalan pulang nanti. Itu ada pembahasannya sendiri. Makanya kita pelajari yang gampang dulu yaitu biasanya di sini huruf sahih. Nanti biar perubahannya enak. Pelan-pelan dulu. Perubahannya pelan-pelan. Ya, namun kalau sudah ada ini alif, waw, ya, itu sudah huruf bermasalah. Ya, alif, waw, ya. Atau disingkat sebenarnya itu alif, ya, waw, aywa. Bisa juga ayu ya. Ayu ya bisa ayu. Nah lihat sahihul akhir contohnya yaktubu. Dia menulis. Diakhiri dengan ba ya kan. Yajlisu. Dia sedang duduk. Diakhiri huruf apa itu? Sa sin. Yakhruju. Yakhruju dia keluar. Dia sedang keluar. Diakhiri huruf jim. Yadkhulu. Kalau yakhruju keluar, yadkhulu masuk. Dia masuk. Dia sedang masuk. Yakra'u. Dia sedang membaca. Ini diakhiri hamzah, bukan alif. Jadi alif dan hamzah itu beda. Kalau alif tidak boleh menerima harokat, kalau hamzah masih bisa menerima harokat. Maka beda tadi yakra'u. Maka tadi yakra'u. Ini hamzah namanya. Masih boleh menerima harokat. Sedangkan kalau alif itu tidak boleh menerima harokat. Nah, beda alif dan hamzah. Kemudian yang mu'talul akhir, mu'talul akhir yang diakhiri huruf illa. Contoh waw yad'u, dia menyeru atau berdoa. Yagzu, waw juga, dia berperang. Kemudian ada juga yang diakhiri dengan ya, yarmi, dia melempar. Ada lagi yazni, dia berzina. Itu ya semuanya. Kemudian ada yang diakhiri dengan alif, yardha, alif bengkong di situ. Sebelumnya bedanya, kalau yang diakhiri dengan alif, harokat sebelumnya fathah. Lihat kan fathah kan? Ya. Namun kalau yang diakhiri dengan ya, harokat sebelumnya kasrah. Jadi alif cocoknya dengan fathah, kalau ya cocoknya dengan kasrah. Yardha, dia ridha. Yanha, ini juga diakhiri alif, dia melarang. Yanha melarang. Nah semua tadi diakhiri dengan huruf illa. Ada yang dengan alif, ada yang dengan ya, ada yang dengan waw. Maka kalau untuk tasrifnya agak sulit. Coba yardha, huwa yardha, huma. Coba, sudah bingung kan mikirnya, ini harokatnya apa? Terus yardha, ini ada kaidahnya sendiri. Ya, ada kaidahnya sendiri. Makanya illah masukkan dalam huruf illah karena huruf-hurufnya bermasalah. Lalu yang ketiga, al-af'alul khamsah, fi'il yang lima. Ini diakhiri dengan apa? Lihat sebelah kiri saja, yang paling kiri. Ada alif nun. Ada alif nun lagi di baris kedua, ya toh? Ada lagi waw nun. Ada lagi waw nun, ada ya nun. Bedanya di depannya ada yang pakai ya, ada yang pakai ta. Totalnya ada 5. Ringkasannya apa? Pokoknya yang diakhiri dengan ani-ani, una-una, ina. Ani-ani, una-una, ina. Iya kan? Ani-ani, una-una, ina. Jadi di sini lihat, ini ingat ya, fi'il mudhari'nya, kata kerja sekarang atau akan datang. Kalau yaktubu, ini kalau fi'il af'alul khamsah, af'alul khamsahnya ya, apa saya tadi? Ada 5 ya. Yaktu, ani-ani dulu. Yaktubani, pakai ya ya. Terus tak, taktubani, pakai tak. Terus yaktubuna, terus ya, terus taktubuna. Terus pakai ta. Ya, pakai ta apa pakai ya itu? Ta. Kalau ini domirnya apa? Yaktubani. Hah? Yaktubani domirnya apa? Huma apa hum? Huma. Huma. Kalau taktubani? Iya. Huma juga. Bisa juga? Huma. Bisa juga apa? Huma. Antuma. Ntar antum aja ya biar beda. Yaktubuna domirnya apa? Hum. Taktubuna antum. Taktubina anti. Saya kira soal jawab ya. Tadi di depan kok pada grogi. Siaran langsung soalnya. Nah, sekarang kita coba dengan kata yang lain. Gak usah ditulis, disebut aja langsung. Tamrin, lihat di bawahnya tamrin, latihan. Ij'al al-af'al al-khamsata min hadhil af'al. Jadikan menjadi fiil-fiil yang lima tadi, yang itu loh, ani-ani, una-una, ina. Dari fiil-fiil berikut ini, sekarang yajlisu. Apa jadi apa? Yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Ahsanta. Yasjudu. Yasjudu. Yasjudani, yastasjudani, yasjuduna, tasjuduna, tasjudina. Sekarang yadkhulu. Yadkhulani, tadkhulani, yadkhuluna, tadkhuluna, tadkhulina. Tadkhulina bukan takkhulina. Yakhruju. Yakhrujani, takhrujani, yakhrujuna, takhrujuna, takhrujina. Yarji'u. Yarji'ani, tarji'ani, yarji'una, tarji'una, tarji'ina. Yashrabu. Yashrabani, tashrabani, yashrabuna, tashrabuna, tashrabina. Ahsan. Mumtaz. Sekarang masuk fi'il amr. Ini gampang aja fi'il amr itu. Tutup mata pun bisa. Fi'il amr tadi artinya apa? Kata apa? Perintah. Masuklah, duduklah, pukullah, makanlah, minumlah. Nah sekarang lihat pengertiannya di bawah. Fi'lul amri huwa fi'lun dalla ala talabi syai'in. Fi'il amr adalah fi'il kata kerja dalla yang menunjukkan ala talab, atas permintaan sesuatu. Talab permintaan syai'in sesuatu. Jadi dia minta, artinya perintah. Contoh, uktub, tulislah, tulislah, iftah, dari fataha yaftahu ya, bukalah, ikra, dari koro ayakro'u, bacalah. Ijlis, jalasa yajlisu, ijlis, duduklah. Ishrab, syariba yashrabu, ishrib, minumlah. Nah, nanti ada pembuatannya sendiri, itu bisa berubah memang, tapi lihat dulu sekarang tasrifnya lagi. Pakai, ingat poin pentingnya di sini, kalau fi'il amr cuma untuk dhamir mukhatab orang kedua saja. Berarti apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Enam itu saja. Jadi berkurang. Ya, jadi hafalannya jadi berkurang ini. Alhamdulillah fi'il amr enggak bebani sampai 12. Ya, 14 ya. 14 enggak sampai 14, cuma 6. Itu domirnya apa tadi? Domir mukhatab. Apa saja? Orang yang diajak bicara. Karena kan kita perintah orang langsung. Iya kan? Ya, itu berarti anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Maka lihat tasrif fi'il amr. Lihat di bawahnya. Saya tulis saja kalau gitu. Uktub sekarang. Uktub. Ya dah. Ingat ya, di sini pakai alif bukan hamzah. Namun kenapa ada harokat? Biar bisa dibaca. Karena langsung masuk ke kaf yang sukun, sehingga yang di depan harus ngalah, dihidupkan. Uktub, uktuba, uktub, uktuba, uktubu. Lihat ya, uktubu. Ini pakai waw ya? Ada alifnya enggak? Ada. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi. Uktuba lagi kan? Iya toh? Uktuba, uktubna. Ada salah tulis di situ? Ini domir apa tadi? Anta. Terus? Antuma. Terus antum. Yang ini uktubi anti. Antuma. Antunna. Ya? Sudah, kita coba tasrif. Anta uktub. 1, 2, 3. Anta uktub. Antuma uktuba. Antum uktubu. Anti uktubi. Antuma uktuba. Antunna uktubna. Lagi. Anta uktub. Antuma uktuba. Antum uktubu. Anti uktubi. Antuma uktuba. Antunna uktubna. Sekali lagi. Anta uktub. Antuma uktuba. Antum uktubu. Anti uktubi. Antuma uktuba. Antunna uktubna. Nah, tadi diterangkan di sebelah kirinya yang baris pertama untuk muzakkar. laki-laki. Namun domirnya untuk mukhatab, orang yang kedua yang diajak bicara. Yang di baris kedua untuk muannas. Ya, untuk muannas, perempuan, juga untuk orang yang kedua. Jadi tidak ada yang gaib, orang ketiga enggak ada mutakallim juga. Orang pertama juga tidak ada. Sekarang latihan di bawahnya. Sharif, tasriflah. Tasrif seperti di atas. Coba dari ijlis. 1 2 3 anta, 1 2 3 anta ijlis, antuma ijlisa, antum ijlisu, anti ijlisi, antuma ijlisa, antunna ijlisna. Sekarang yang kedua, idhab, idhab, saking anta, 1 2 3 anta idhab, antuma idhaba, antum idhabu, anti idhabi, antuma idhaba, antunna idhabna. Terus ukhruj, ukhruj, keluarlah. Kalau ijlis tadi apa? Duduklah. Idhab, pergilah. Ukhruj, keluarlah. Dari anta, 1 2 3 anta ukhruj, antuma ukhruja, antum ukhruju, anti ukhruji, antuma ukhruja, antunna ukhrujna. Sekarang is'al, tanyalah. 1 2 3 anta is'al, antuma is'ala, antum is'alu, anti is'ali, antuma is'ala, antunna is'alna. Sekarang ikra, 1 2 3 anta ikra, antuma ikra'a, antum ikra'u, anti ikra'i, antuma ikra'a, antunna ikra'na. Sekarang ifta, anta ifta, antuma iftaha, antum iftahu, anti iftahi, antuma iftaha, antunna iftahna. Sekarang idrib, anta idrib, antuma idriba, antum idribu, anti idribi, antuma idriba, antunna idribna. Terakhir isma, dengarlah. Isma, dengarlah. 1 2 3 anta isma, antuma isma'a, antum isma'u, anti isma'i, antuma isma'a, antunna isma'na. Saya berasar nanti tasrif fi'il mudhari diulang lagi. Saja. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.